Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama pembahasan bahasa Arab, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsus Thalathun, pelajaran ke-30 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natikina Biha Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua, pelajaran Al-Thalathun, pelajaran 30, halaman 213, halaman 213. Dan sebelumnya kami mohon maaf bahwa malam ini kita mulai cukup larut karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada kita bisa manfaatkan untuk terus belajar bahasa Arab ini dan kita bisa mengambil faedah apa yang kita bahas pada malam ini. Ad-Dars Tsalatsun Ma'asyir Al-Ikhwah adalah akhir-akhir daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natikina Biha, juz yang kedua. Yang tidak tersisa di jilid yang kedua ini kecuali tinggal dua pelajaran saja. Ad-Darsu Tsalatsun, dan setelah ini nanti adalah Ad-Darsu Al-Hadi wa Tsalatsun, pelajaran 31. Dan di pelajaran ke-30 ini, di Ad-Darsu Tsalatsun, ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan sebelum kita masuk ke al-hiwar, dialog yang akan kita baca pada malam ini. Yang pertama, di sini kita menemukan al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari' serta fi'l amr, ketiga fi'l yang pernah kita bahas sebelumnya, baik al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari' maupun fi'lul amr. Ketiga jenis fi'il ini kita akan temukan di sini, diisnadkan ke dhamir musanna. Diisnadkan ke dhamir musanna. Baik dhamir al-mukhatab maupun sebelumnya al-ghaib. Baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath. Dan ini akan kita lihat contoh-contohnya di al-hiwar yang akan kita baca. Dan juga diingatkan kembali tentang beberapa dhamir, beberapa kata ganti yang juga menunjukkan musanna. Nah, juga menunjukkan musanna, di sini ada al-mukhatab al-mudhakkar seperti antuma dan juga untuk al-mu'annath. Kemudian ada al-ghaib al-mudhakkar maupun mu'annath, huma. Dan beberapa dhamir lainnya yang menunjukkan musanna. Dan juga di sini disebutkan pembahasan tentang bagaimana al-fi'l mudhari' ketika diisnadkan kepada dhamir al-musanna, baik dalam kondisi marfu' maupun dalam kondisi mansub dan majzum. Dan nanti insya Allah akan kita lihat di dialog contoh-contoh daripada apa yang kita sebutkan tadi. Dan juga di sini tidak lupa juga diingatkan juga tentang fi'il amr dan bagaimana ketika diisnadkan kepada dhamir al-musanna, al-mukhatab baik mudhakkar maupun yang mu'annath. Baiklah ma'asyiral ikhwah, kita mulai Ad-Darsul Thalathun. Sekali lagi kepada al-ikhwa al-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, silakan lihat halaman 213. Ad-Darsul Thalathun, pelajaran ke-30, Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Istami'u Jaydan, yang sudah mendapatkan halamannya, istami'u Jaydan, unzuru ilal kitab, wastami'u Jaydan. Lihat ke buku. Unzuru ilal kitab, wastami'u Jaydan. Lihat ke buku dan dengarkan dengan baik. Di sini al-hiwar yaduru baina al-mudarris wa at-tullab. Di sini dialognya terjadi di antara guru dengan murid-muridnya. Di sini dimulai dengan suasana yang dijelaskan dalam kalimat dalam kurung, yaqifu bil babi fatayan. Yaqifu bil babi fatayan. Di sini kondisinya di pintu ada dua pemuda yang berdiri. Yaqifu berdiri, bil bab di pintu, fatayan dua pemuda. Di sini kita sudah menemukan isim muthanna di sini. Yani kalimat fatayan. Yang mana mufradnya tunggalnya adalah fatan atau al-fata. Mudzakkar al-fata atau fatan. Musannanya fatayani. Tambahkan alif dan nun setelah huruf ya. Al-mudarris berkata kepada dua pemuda yang di pintu, udkhula man antuma. Udkhula, di sini kita temukan fi'il amr. Fi'il amr yang diisnadkan ke dalamnya dhamir al-musanna, ini antuma, udkhula antuma. Masuklah kalian berdua. Man antuma, siapa kalian berdua? Lagi-lagi di sini ada isim musanna, dhamir al-mukhatab antuma. Ahaduhuma, ahaduhuma yakni salah seorang dari keduanya berkata, menjawab, nahnu talibani jadidani. Salah satu daripada pemuda, dua pemuda tadi mengenalkan dirinya, nahnu kami talibani jadidani, dua siswa yang baru. Lagi-lagi di sini kita temukan isim muthanna, di antaranya talibani, mufradnya talibun. Kemudian kita tambahkan alif dan nun setelah ba sehingga menjadi talibani, dua siswa. Jadidani, kata sifat ini mengikuti kata sebelumnya. Karena talibani musanna, maka jadidani juga harus musanna. Karena jadidani posisinya sebagai na'at, sebagai sifat. Dan sifat kita sudah pelajari bahwa an-na'at selalu mengikuti al-man'ut. Sifat selalu mengikuti yang disifati. Yang disifatinya musanna, maka sifatnya juga harus musanna. Talibani jadidani. Al-mudarris berkata kepada keduanya, marhaban bikuma. Marhaban, selamat datang kepada kalian berdua. Marhaban bikuma. Di sini juga ada isim musanna, dhamir muttasil antuma. Marhaban bikuma, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Lagi-lagi di sini kita temukan lagi dhamir muthanna antuma. Huwa, yani huwa di sini kembali ke salah satu dari kedua pemuda yang bicara di awal. Nahnu minassini. Nahnu minassini. Kata salah satu pemuda, kami dari Cina, as-sin. As-sin dari Cina. Ini mahasiswa atau siswa dari Cina. Al-mudarris bertanya kembali, Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati. Mata wasaltuma. Kapan wasaltuma di situ? Al fi'lul madhi wasala diisnadkan ke dalamnya dhamir al musanna, yakni antuma, sehingga menjadi wasaltuma. Kapan kalian berdua tiba atau sampai ilal madinatil munawwarah, sampai ke Madinah al munawwarah. Pemuda tadi menjawab, wasalna amsi. Wasalna amsi, kami sampai kemarin. Al-Mudaris bertanya kembali, atau amani antuma, atau aman, tau aman, yakni saudara kembar. Apakah kalian berdua saudara kembar? Ini Al-Mudaris mempunyai dugaan bahwa keduanya ini kembaran. Maka salah satu pemuda menjawab, na'am. Na'am. Wa kaifa arafta dhalika ya ustadu? Wa kaifa arafta dhalika ya ustadu? Ya, betul. Dan bagaimana wa kaifa, dan bagaimana arafta dhalik, kamu mengetahui hal itu, ya ustadu, wahai ustad. Al-Mudaris menjawab, araftu minasyabahi alladhi bainakuma. Araftu, saya mengetahui, minasyabah, dari kemiripan. Asyabah, ini kemiripan, alladhi bainakuma, yang ada di antara kalian berdua. Ya, terlihat, keduanya punya kemiripan, asyabah. Ma asma'ukuma. Al-Mudaris bertanya, ma asma'ukuma, lihat, asma, jama', kuma, antuma. Siapa nama kalian berdua? Maka salah satunya menjawab, ismi al-Hasan, ismi al-Hasanu, wa akhi ismuhul Husainu. Wa akhi ismuhul Husainu. Nama saya Al-Hasan, yang berbicara namanya Al-Hasan, dan saudaraku namanya Al-Husain. Yani Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, keduanya mempunyai nama daripada nama cucu kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mudaris bertanya kembali, alakuma ikhwatun wa akhawatun. Nah, guru ingin mengetahui lebih lanjut siapa kedua orang ini. Maka guru bertanya, alakuma, apakah kalian berdua mempunyai ikhwatun, saudara-saudara laki-laki, wa akhawatun, dan saudari-saudari perempuan? Al-Hasan menjawab, na'am. Ya. Lana akhawani wa ukhtani. Nah, di sini kita temukan lagi isim muthanna. Lana, kami mempunyai akhwan, akhwan bentuk muthanna dari akhun menjadi akhwan, dan ukhtan, muthanna dari ukhtun, mufradnya ukhtun, muthannanya ukhtan. Ya, kami mempunyai dua saudara laki-laki dan dua saudari perempuan. Kemudian Al-Hasan menjelaskan lebih lanjut, ammal akhwan, adapun kedua saudara, faya'malani fi maktabi khututi jawiyatin. Fi maktabi khututin jawiyatin. Adapun kedua saudara, faya'malani, lihat di sini ada al-fi'lul mudhari' yang diisnadkan ke dalamnya dhamir al-muthanna, yakni al-ghaib al-muthanna, huma. Dan di sini mudhakkar. Ammal akhwan faya'malani, mereka berdua bekerja, fi maktabi khututin jawiyatin. Mereka bekerja di kantor khututin jawiyatin, yakni kantor penerbangan. Al-khutut di sini jawiyah artinya al-jau, udara. Khutut dia kalau bahasa Inggrisnya ada airlines, perusahaan atau kantor penerbangan. Seperti kita di sini ada Garuda, ada Lion, maka itu disebut khutut jawiyah. Apa namanya Abdul Ghaffar? Khutut jawiyah. Apa bahasa yang lebih tepat? Jalur penerbangan. Hah? Maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan. Nah, ahsan, jazakallahu khair. Di kantor maskapai penerbangan. Seperti di sini ada Garuda, ada Lion, ada Sriwijaya dan seterusnya. Ada pun di sana ada Saudi Airlines misalnya dan beberapa maskapai penerbangan lain. Ya, kedua saudara daripada dua pemuda ini ternyata bekerja, keduanya bekerja, faya'malani fi maktabi khututin jawiyah, bekerja di kantor maskapai penerbangan. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadha qabla sanawatin. Wa qad darasa, dan keduanya sungguh telah belajar. Darasa di sini ikhwan, lagi-lagi kita temukan al-fi'lu, fi'il yang diisnadkan ke dalamnya dhamir al-muthanna. Dan fi'il di sini di fi'il madhi, al-fi'lul madhi. Darasa di sini ada dhamir huma mudzakkar. Dan sungguh keduanya telah belajar fi ma'hadil lughati hadha, di ma'had lughah ini, yakni di kampus bahasa ini. Qabla sanawat, beberapa tahun yang silam, beberapa tahun yang lalu. Qabla sanawat. Wa ammal ukhtan, kemudian Al-Hasan terus bercerita lebih lanjut tentang dua saudarinya. Wa ammal ukhtan, adapun kedua saudari, fatadrusani fil madrasati tsanawiyyati. Lagi-lagi di sini lihat ada musanna. Pertama al-ukhtan, yang kedua tadrusan. Di sini al-fi'l al-mudhari' diisnadkan ke dalamnya dhamir huma muannats. Maka ada ta sebelumnya, fatadrusani. Lihat tadrusani. Ta di depan daripada fi'il mudhari ini, tadrusani, ini menunjukkan dhamirnya huma muannats. Keduanya, yakni kedua saudari, bekerja, mohon maaf, tadrusani belajar fil madrasati tsanawiyyati, di sekolah menengah. Jadi mereka masih di SMA. Kanat lana ukhtani ukhrayani matata fis-sighar. Matata fis-sighari. Al-Hasan lebih lanjut menceritakan tentang keluarganya. Kanat lana, dulu kami punya. Kanat di sini menunjukkan lampau. Dulu kami punya ukhtani, dua saudari yang lain. Ukhrayani, ukhtani ukhrayani, dua saudari yang lainnya. Ukhrayani juga di sini musanna. Mufradnya adalah ukhra. Ketika dirubah menjadi musanna, ya-nya dihidupkan dan ditambahkan alif dan nun setelahnya. Ukhrayani. Dan kami dulu punya dua saudari yang lain. Matata, keduanya wafat. Keduanya sudah meninggal. Fisigari, pada masa kecil, yakni ketika masih kecil. Sehingga totalnya kalau kita perhatikan saudara daripada kedua pemuda ini, ada enam seharusnya, hanya saja al-ukhtani, al-ukhrayani, matata, dua saudari yang lainnya, wafat, keduanya sudah meninggal, fisigari, pada saat masih kecil. Kemudian al-mudharis bertanya kembali, fi ayyi kulliyatin turiduna an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyah. fi ayyi kulliyatin, di fakultas apa, di fakultas yang mana, turidani an tadrusa, yang kalian inginkan belajar di sana, ba'da dirasatil lughatil arabiyah, setelah belajar bahasa Arab. Seakan-akan ini mereka belum di kuliah, mereka masih di ma'had, yakni masih di pra kuliah, di ma'had ta'limul lughah, masih di ma'had pembelajaran bahasa Arab. Setelahnya baru mereka masuk ke al-kulliyah. Dan lagi-lagi di sini perhatikan dengan baik, ada beberapa fi'il yang diisnadkan ke dalamnya fi'il dhamir musanna. Yang pertama turidani. Turidani ini fi'il mudhari, diisnadkan ke dalamnya dhamir antuma, turidani. Dan kondisi al-fi'il mudhari turidani dalam kondisi marfu', maka terlihat nunnya, turidani. Tanda bahwa dia marfu', yakni thubutun nun, adanya tetapnya huruf nun di situ. Tapi ketika dia dalam kondisi mansub, seperti lihat fi'il setelahnya, antadrusa. Tadrusa, asalnya tadrusani. Dhamir yang disnadkan sama dengan turidani, yakni antuma. Hanya saja di sini tadrusa dihilangkan nunnya, yang seharusnya tadrusani dihilangkan nunnya sehingga menjadi tadrusa karena dia dalam kondisi mansub. Karena ada an, ada huruf an sebelumnya. Huruf an yang ada sebelum al-fi'l mudhari ini menyebabkan al-fi'l mudhari setelahnya mansub. Dan ini sudah kita pelajari. Dan mansubnya al-fi'l mudhari yang musanna seperti ini, yang diisnadkan ke dalamnya dhamir antuma dan dhamir musanna yang lain selain antuma seperti huma, tanda nasabnya, tanda mansubnya adalah dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Maka di sini tidak boleh antadrusani, tidak boleh, karena sudah ada an di situ, maka hilangkan nunnya sehingga menjadi antadrusa dalam kondisi mansub. Maka dari sini kita simpulkan bahwa al-fi'l mudhari dalam kondisi marfu', maka dia alamatu rafa'ihi, tanda marfu'nya adalah thubutun nun, tetapnya huruf nun. Adapun al-fi'l mudhari yang mansub dan majzum, nanti kita akan temukan bahwa ada al-fi'l mudhari yang mansub dan majzum. Dan ini sudah kita pelajari keduanya. Adapun al-fi'l mudhari yang mansub dan majzum, kita hapus huruf nunnya. Tanda mansub dan tanda majzumnya adalah dengan dihapusnya huruf nun di belakang. Dan nanti insyaallah ada contoh lainnya, mudah-mudahan kita akan temukan di sini. Maka Al-Husain di sini menjawab, kalau tadi sebelumnya Al-Hasan yang menjawab, sekarang di sini muncul Al-Husain yang menjawab. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati. Uridu an adrusa bi kulliyati syari'ati. Saya ingin belajar, Al-Husain menjelaskan dirinya, uridu an adrusa, saya ingin belajar bi kulliyati syari'ah, di fakultas syari'ah, fakultas hukum Islam. Ammal Hasanu, adapun Al-Hasan, saudara kembarnya, fayuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karimi. Fayuridu an yadrusa, dia ingin belajar bi kulliyatil Qur'anil Karim, di fakultas Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Maka Al-Mudaris menjawab, Al-Mudaris mendoakan keduanya, waffaqakumallahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan petunjuk. Waffaqakumallahu. Di sini ada dhamir musanna, ya'ni kuma. Waffaqakuma. Karena kuma di sini kembali ke Al-Hasan dan Al-Husain. Guru mendoakan keduanya, mendoakan kepada Al-Hasan wal-Husain agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiq. Kemudian Al-Hasan berkata kepada Al-Mudarris, berkata kepada guru, nuridu an nadhhaba ilal muraqib. Nuridu an nadhhaba, kami ingin pergi, ilal muraqib, ke pengawas. Al-Muraqib istilah khusus buat Ma'ahad Ta'limul Lughah di sana di Madinah. Dan maknanya secara bahasa, Al-Muraqib alladhi yuraqib, yakni yang mengawasi, pengawas. Al-Mudarris menjawab, la tadhhaba, jangan kalian pergi. Nah, lihat di sini ikhwan. Di sini kembali kita menemukan al-fi'lul mudhari' yang diisnadkan ke dhamir muthanna, yakni antuma. Dan kondisinya di sini, kondisinya majzum. Karena adalah an-nahiyah, adalah yang menunjukkan larangan. Maka fi'il mudhari' setelahnya majzum dengan la. Dan majzumnya al-fi'il mudhari' yang diisnadkan kepada dhamir muthanna, antuma, seperti ini, tanda majzumnya adalah hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Sehingga lihat di sini, la tadhhaba ilaihi. Asalnya tadhhabani. Ketika dia dalam kondisi marfu, tadhhabani. Tapi karena kondisinya di sini sebagai al-fi'l mudhari' yang majzum, maka dihapus huruf nunnya, sehingga menjadi la tadhhaba ilaihi. Jangan kalian berdua pergi ke sana, yani pergi ke pengawas. Kenapa? Al-ana, sekarang. Jangan kalian berdua pergi ke pengawas sekarang. Fa innahu mashghulun, karena sungguh dia sedang sibuk, mashghul, sibuk. Kemudian al-mudarris, guru, menyarankan, yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intihail hissati. Yumkinukuma, kalian berdua dapat an tadhhaba. Lagi-lagi di sini ada fi'il mudhari yang mansub, yakni tadhhaba, karena ada an sebelumnya, dan tadi sudah kita jelaskan mansubnya dengan hadfun nun, dengan dihapusnya huruf nun, sehingga menjadi antadhaba ilaihi ba'da intihail hissah. Kalian berdua bisa pergi ke pengawas ba'da, setelah intihail hissati, selesainya jam pelajaran. Ya, selesainya jam pelajaran. Maka setelah selesai pelajaran, al-mudarris berkata, idhaba al-ana ilal maktabati. Ini kondisinya setelah selesai pelajaran. Disingkat di sini kondisinya, idhaba, pergilah kalian berdua, al-ana, sekarang, ilal maktabati, ke perpustakaan, wa khudha al-kutub al-muqarrarata, afwan. Ternyata di sini al-mudarris bukan menyuruh mereka pergi berdua ke pengawas, tapi pergi ke perpustakaan. Idhaba al-an, pergilah kalian berdua sekarang, ilal maktabati, ke perpustakaan, wa khudha, dan ambillah, al-kutub al-muqarrarata, buku al-muqarrarah, buku yang telah ditetapkan sebagai buku pelajaran. Al-muqarrarah, yakni buku pelajaran. Di sini ada dua fi'il amr. Yang pertama, idhaba, yang diisnadkan kepadanya dhamir antuma, muthanna. Begitu pula khudha, dengan dhamir juga sama, dhamir muthanna antuma. Dan di sini ada alif yang menunjukkan bahwa keduanya, di dalamnya ada dhamir muthanna antuma, untuk mudhakkar. Nah, alhamdulillah selesai sudah dialog pada pelajaran ke-30 ini. Dan semoga apa yang kita bahas barusan dapat dipahami kita semua. Dan sekarang kita buka kesempatan bagi ikhwal akhwat di rumah untuk bisa membaca dialog bersama kita, insyaAllah. Tafadhal ya, berwafar. Pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin membaca dari hiwar yang ada pada pelajaran ke-30 ini atau di halaman 213, sebagaimana telah dicontohkan terlebih dahulu oleh Ustadz Hamzah baru saja. Kita coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencobanya. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Masyaallah. Kaifa anta? Ana bikhair walhamdulillah. Silakan ya Abu Yusuf. Dari awal. Silakan dibaca ad-dars ats-tsalatsun. Ad-dars ats-tsalatsun. Nah. الثلاثون فأني أتندك نعم حدث الثلاثون نعم pelajaran ke-30 نعم يقف بالباب فتيان نعم dua orang pemuda telah berdiri di depan pintu نعم يقف di sini في الماضي atau في المضارع في المضارع في المضارع يا lanjutkan. Tudkhula, masuklah kalian berdua. Man antuma, siapa kalian berdua? Naam. Tudkhula di sini ya Abu Yusuf, tudkhula. Naam. Fi apa ini? Fi al-amr dan. Fi al-amr. Nah, teruskan. Nahnu talibani. Nahnu talibani jadidani. Naam. Kami dua siswa yang baru. Naam. Teruskan, wasil. Marhaban bikuma. Min aina antuma? Selamat datang untuk kalian berdua. Nah. Dari mana kalian berdua? Ya. Nahnu minasini. Kami dari Cina. Naam, ahsant. Mata wasaltuma ilal madinatil munawarati. Kapan kalian berdua telah tiba di Madinah Al-Munawwarah? Naam. Wasalna amsi. Kami telah sampai kemarin. Naam, ahsant. Atau amani antuma? Apakah kalian berdua saudara kembar? Naam. Naam. Wa kaifa arafta dzalika ya ustadu? Ya. Bagaimana kamu mengetahui itu, wahai Ustaz? Naam. Araftu minas sabdahi alladhi bainakuma. Sekali lagi, Abu Yusuf. Araftu minas sabdahi. Ba'nya jangan ditasdid. Araftu minas sabdahi alladhi bainakuma. Naam. Saya mengetahui itu dari kemiripan yang ada di antara kalian berdua. Naam. Ma asma ukuma? Naam. Siapa nama kalian berdua? Naam. Ismi Al-Hasan. Wa akhis muhul Husaini. Nama saya Husainu. Al-Husainu. Apa dan? Nah, ini bukan musanna. Naam. Naam. Ismi Al-Hasan. Wa akhi smuhul Husainu. Naam. Nama saya Hasan dan nama saudaraku Husain. Naam. Alakuma ikhwatun wa akhwatun. Apakah kalian berdua mempunyai saudara-saudara dan saudari-saudari? Naam, sahih. Ikhwatun jamak dari apa ini? Ya, Abu Yusuf. Ikhwan. Naam. Akhun. Jamak daripada akhun. Akhwat. Naam. Akhwat dari ukhtun. Dari ukhtun, ahsant. Teruskan. Naam, lana akhwani wa ukhtani. Ya, kami mempunyai dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Naam, ahsant. Amal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawwa khututin khututin jawiyatin. Apa antan? Naam. Amal akhwani faya malani fi maktaba fi maktab fi maktabi khututin jawiyatin. Naam, ahsant. Adapun saudara kami dia berdua, kedua saudara. Adapun kedua saudara mereka berdua bekerja di kantor maskapai penerbangan. Naam, ahsant. Waqad darasa. Naam, ahsant. Waqad darasa. Fi'il apa ini, Abah Yusuf? Naam. Fi'il apa dia? Darasa. Naam, fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Diisytiharkan dengan antuma. Antuma atau huma? Huma. Huma, naam. Waqad darasa fi ma'hadi lughatil arabia lughati hadha qabla sanawatin. Naam. Dan sesungguhnya mereka berdua mereka belajar bahasa di sini beberapa tahun yang lalu. Mereka belajar, mereka berdua belajar di ma'had bahasa. Ma'had bahasa ini. Mereka berdua belajar di ma'had bahasa ini beberapa tahun yang lalu. Hada ini. Mereka berdua belajar bahasa. Ah, belajar di ma'had bahasa ini. Mereka belajar di ma'had bahasa ini beberapa tahun yang lalu. Iya, ini kembali ke apa ini? Ke ma'had. Naam, ke ma'had. Naam, sahih. Wa ama Terputus. Asaf al-Syarid. Naam. Mohon maaf, Abu Yusuf dari Indramayu. Terputus hubungan dari koneksi audio ataupun layanan lain telepon. Mungkin dapat terhubung ke Bari untuk menyempurnakan bacaan dari hiwar yang tadi telah dibaca. Atau kita juga berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk melanjutkan atau mengulangi dari awal hiwar dari pelajaran ke-30 ini. Naam, kita coba sapa ke Bari di layanan lain telepon. Silakan, halo. 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita sapa kembali. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ya, silakan. Dengan siapa? Ya. Ana ismi Lutfi. Lutfi. Dari mana ahi Lutfi? Ya, dari mana? Baik, masih terhubung? Naam. Ya, terputus. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa, jika sudah terhubung bersama kami di studio, untuk langsung mengecilkan suara atau volume radio atau televisinya sehingga dapat fokus di gagang telepon atau handphone saja. Barakallahu fikum, kita sapa kembali. Halo, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 dalam praktek membaca hiwar pada pelajaran ke-30 ini di halaman 213. Naam, sudah ada yang terhubung. Halo. Naam, untuk Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat dapat ke nomor 081-989-6543. Kembali, untuk Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini, silakan. Ya, halo. Silakan, baik. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus kembali. Nah, kembali kita sapa tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang masih ingin mencoba untuk terhubung di layanan telepon 021 823 6543. Silakan, sudah ada yang terhubung. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dengan Abu Ibrahim. Abu Ibrahim di mana, Bu? Di Subang. Di Subang. Baik, silakan, Ustaz. Abu Ibrahim ingin membaca bersama kita malam ini? Baik, iya, Pak Ustaz. Ya, silakan. Abu Ibrahim ada bukunya? Ada, Pak Ustaz. Silakan. Dari halaman 213 dari perkataan Al-Hasan paling bawah, melanjutkan bacaan Abu Yusuf dari Wakarta tadi. Indramayu. Al-Hasan. Naam, tafadhal. Naam. Lana akhwani wa ukhtani. Naam. Terjemahkan dulu. Benar. Kami memiliki dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan. Naam, sahih. Teruskan. Ammal akhwani faya'malani fi maktabi khututin jawiyatin. Naam. Adapun dua orang saudara laki-laki kami, mereka bekerja di perpustakaan dinas penerbangan. Di kantor, maktab di sini maksudnya kantor. Kantor Khututin Jawiyah, maskapai penerbangan. Di perpustakaan maskapai penerbangan. Nah, di sini bukan maktab, di sini bukan perpustakaan Abu Ibrahim, tapi artinya kantor. Oh, di kantor, baik. Iya. Maka mereka berdua bekerja di kantor maskapai penerbangan. Nah. Kalau antum tambahkan maktab dengan ta' marbutoh, maktabatun, baru dia bermakna perpustakaan. Nah. Fahim tak ya, Aba Ibrahim? Fahim tu ya, Fahim. Nah, ahsant. Wasil, teruskan. Waqad darasa fi ma'hadil lughati hadha qabla sanawat. Nah. Dan sungguh mereka berdua telah belajar di ma'had lughah, di ma'had bahasa ini. Iya. Selama beberapa tahun. Qabla artinya sebelum. Qabla sanawat, yakni beberapa tahun yang lalu. Oh iya, ini nah. Beberapa tahun yang lalu. Artinya mereka sudah lulus sejak beberapa tahun lalu. Fahim tak ya, Abu Ibrahim? Fahim tu ya. Tafadhal. Wasil. Wa ammal ukhtani fatadrusani. Wa ammal ukhtani fatadrusani fil madrasati tsanawiyyati. Nah. Dan adapun dua orang saudara perempuan kami, maka mereka berdua sedang belajar di madrasah tsanawiyah. Iya, Madrasah Tanawiyah SMP atau SMA di sini? SMA. SMA, sahih. Teruskan. Kanat lana ukhtani ukhrayani matata fis-sigari. Fis-sigari, na'am, sahih. Kanat artinya dahulu kami mempunyai dua orang saudara perempuan. Iya. Yang lain mereka berdua meninggal saat masih kecil. Iya, sahih. Tidak keberatan Abu Ibrahim sampai habis? Baik. Lanjutkan. Al-Mudaris fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyah. Ya. Di kuliah apa? Di fakultas apa? Di fakultas apa kalian berdua sedang belajar? Kalian berdua ingin belajar. Di fakultas apa kalian ingin belajar sesudah mempelajari bahasa Arab? Iya. Artinya mereka sekarang masih di pra universitas Abu Ibrahim. Faham tak? Faham tu Ustaz. Nah, teruskan. Al-Husain, uridu an adrusa di kulliyati syariah. Nah, aku ingin belajar di fakultas syariah. Naam, sahih. Ammal hasanu fayuridu an yadrusa bikulliyatil Qur'anil Karim. Naam. Adapun Hasan, maka dia ingin belajar di fakultas Qur'anul Karim. Naam, sahih. Teruskan. Al-Mudarris, wafaqakum Allah. Naam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian berdua. Taufik kepada kalian berdua. Nah, memberikan petunjuk maksudnya di sini. Memberikan petunjuk kepada kalian berdua. Al-Hasan, nuridu an nazhaba ilal maraqibi. Ilal muraqib, mimnya di dhamma. Nuridu an nazhaba ilal muraqibi. Naam. Kami ingin pergi ke al-muraqib, artinya pengawas. Oh, kami ingin pergi ke pengawas. Iya. Al-mudarris, la tazhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun. Janganlah kalian berdua pergi kepada pengawas tersebut sekarang, karena sesungguhnya pengawas tersebut sedang sibuk. Naam. Teruskan. Yumkinukuma an tazhaba ilaihi ba'da intihail hissah. Langsung disambung, ba'dan tihail hissati. Yumkinukuma an tazhaba ilaihi ba'dan tihail hissah. Naam. Ana alifnya di sini, hamzah apa ini Abu Ibrahim? Hamzah wasal. Hamzah wasal, ahsan. Terjem? Sebaiknya kalian berdua pergi ke pengawas setelah berakhirnya pelajaran. Iya. Yumkinukuma artinya kalian berdua bisa atau dapat. Okay. Nah, labas, labas. Teruskan, teruskan. Idhaba. Idhabal ana idal maktabati. Wahuzal kita, wahuzal kutuba al mufarroqah. Naam. Pergilah kalian berdua sekarang ke perpustakaan dan ambillah beberapa kitab yang berbeda-beda. Al mukarrarah artinya yang ditetapkan sebagai buku pelajaran, ya, buku pelajaran. Maksudnya begitu. Al kutub al mukarrarah, buku-buku pelajaran. Oh, dan ambillah oleh kalian berdua buku-buku pelajaran. Ahsan. Al-muqarrara artinya yang ditetapkan. Maksudnya ditetapkan sebagai buku pelajaran. Nah, faham tak ya Abu Ibrahim? Faham tu ya. Masya Allah. Sepertinya antum baru pertama kali menelpon kita Abu Ibrahim. Maaf Ustaz. Ditunggu insya Allah. Ditunggu telepon antum lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik Ustaz. Syukuran. Jazakallahu khairan. Syukuran wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Ibrahim ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya waktu pula juga yang membatasi perjumpaan pelajaran kita Ustaz. Ya, menutup kajian kita. Ya, malam sudah cukup larut dan kiranya cukup sampai sini pembahasan kita. Dan sebagai kesimpulan, bahwa di pelajaran 30 ini kita sekali lagi membahas tentang beberapa isim musanna. Di antaranya kita membahas dhamir al-muthanna yang diisnadkan ke tiga fi'il, baik al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari' maupun fi'il amr. Dan kemudian juga sudah kita pelajari juga bahwa kondisi al-fi'lul mudhari' yang marfu' jika diisnadkan ke dalamnya dhamir muthanna seperti huma atau antuma, dalam kondisi marfu maka kita tetapkan nunnya. seperti kalimat yadhabani atau tadhabani dalam kondisi marfu. Adapun dalam kondisi mansub dan dalam kondisi majzum, dalam kedua kondisi tersebut tanda mansub dan tanda majzumnya adalah dengan dihapusnya huruf nun. Seperti kalimat antadhaba dan juga kata la tadhaba. Keduanya dihapus huruf nunnya karena yang pertama dalam kondisi mansub, yang kedua dalam kondisi majzum. Dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya akan kita review kembali pembahasan malam ini, kemudian kita lanjutkan ke latihan-latihan yang ada setelah dialog yang kita baca malam ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.